Mengapa kau termenung, menungkat dagu? Apa yang difikirkan lagi? Cuba kau ceritakan, apa masalahnya ni? Yang membezakan kita hanya usia, tapi hala tujuan tetap sama. Zaman yang kau lalui mungkin berbeza, kemudi dan hanyut hilang arah haluannya. Pengalaman ayanda berikan sedikit agar dapat ku rasa. Tiada salah kau dan aku, hanyalah manusia yang tak sempurna. Tak mengapa. Aku sering terlupa mengejar dunia. Hayalku di dalam jaga dibuai perasaan, sehingga aku jadi begitu dahulu. Akhirnya ku bertemu, apa risau-risaukan sangat. Terima kasih kena sedih hampir untuk mengubat luka yang hanyut. Sama-sama kita rasa pahit manis hidup kurniaannya. Sama-sama kita bina kekuatan dari rasa kasih sayang. Kita kaji, kita kongsi pengalaman yang kita lalui. Salah dulu baru tahu, sama-sama kita bina hidup baru. Sama-sama kita rasa pahit manis hidup dunia hanya. Sama-sama kita bina kekuatan dari rasa kasih sayang. Kita kaji, kita kongsi pengalaman yang kita lalui. Salah dulu baru tahu, sama-sama kita bina hidup baru. Sama-sama kita rasa pahit manis hidup dunia hanya. Sama-sama kita bina kekuatan dari rasa kasih sayang. Kita kaji, kita kongsi pengalaman yang kita lalui. Salah dulu, baru tahu, sama-sama kita bina hidup baru.